السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Dan nikmat tertinggi adalah nikmat ilmu dan iman, atau ilmu dan amal soleh dan iman. Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Miftah Dari Sa'adah, beliau menyampaikan, man tumuhat himmatuhu ilal umuri al-aliyah wajibun alaihi an yashtadda ala muhabbati turuqud diniyah. Barang siapa yang punya cita-cita yang tinggi, ambisi yang besar, orang-orang yang ambisius, terhadap hal-hal besar, mimpi-mimpi besar, cita-cita yang tinggi. Jadi barang siapa yang orang yang ambisius terhadap cita-cita yang tinggi, mimpi-mimpi besar, maka dia wajib untuk mencintai, fokus dan habis-habisan ke jalan-jalan agama, ke jalan-jalan akhirat, turuk dinia. Dia harus kembali ke agama. Dia harus kembali ke Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Wahya sa'adatu. Karena itulah kebahagiaan. Subhanallah. Di dalam jamaah. Karena disitulah kebahagiaan. Maka salah kaprah jika orang-orang yang punya ambisi terhadap mimpi-mimpi besar, terhadap hal-hal yang tinggi, cita-cita yang tingkat yang setinggi langit, tapi akhirnya dia hanya bermain dengan urusan-urusan dunia. Bukan berarti gak boleh urusan dunia. Urusan dunia itu sebagai sarana menuju akhirat. Kenapa? Karena dalam urusan-urusan agama, dalam iman, dalam ibadah, dalam amal soleh, dalam niat, dalam keikhlasan, itulah kebahagiaan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Sebagian ulama kan mengatakan, kenapa kehidupan ini dinamakan dunia? Lidunuiha. Karena dunia itu dari dunu, kerendahan gitu. Kerendahan. Jadi gak cocok buat orang yang punya cita-cita tinggi. Orang yang punya cita-cita tinggi itu hatinya harus ke akhirat. Hatinya harus ke ilmu. Hatinya harus ke Al-Quran. Hatinya harus ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, jika memang ekspertis atau spesialisnya atau spesialisasinya di bidang dunia, dia jadikan itu sebagai sarana dan ladang menuju akhirat. Ya, dia harus, gak ada masalah dia jadi master. dia jadi yang terbaik. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah itu mencintai seseorang apabila mengerjakan sesuatu, maka dia itqan, dia lakukan dengan perfectionist. Dia lakukan dengan sebagai seorang perfectionist, dia sempurna. Dia totalitas, dia habis-habisan, dia profesional. Tapi ini hanya anak tangga menuju akhirat. Dan dia buktikan, dia semangat mendekat kepada Al-Quran. Dia semangat mengkaji hadis Nabi SAW. Dia gak lepaskan ilmu. Karena itulah kunci kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu sendiri. Jadi ketika kita diberikan taufik untuk bisa mengkaji Riyadhus Shalihin secara rutin, terlebih lagi setiap hari, maka itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita syukuri biar Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Lalu selanjutnya, diri dalam mulia akan mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bukan hanya teori, ilmu yang bukan hanya retorika, tapi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuat kita berubah dengan taufik dari Allah, yang membuat kita jauh lebih baik, yang membuat kita bertakwa, membuat kita menjadi seorang yang soleh atau wanita soleha. Selalu ingat ucapan imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu adalah yang bermanfaat dan bukan yang hanya sekedar dihafal, dimengerti, dan diketahui. Bukan hanya sekedar dihafal. Walaupun hafalan itu penting. Dan salah satu bagian yang gak bisa dipisahkan dengan ilmu, tapi harus bermanfaat. Maka mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Rabbul Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Selanjutnya marilah kita kuatkan terus syahadatain kita. Ingat terus bahwa kita ini hamba. Jangan pernah lupa. Dan ingatkan anak-anak bahwa mereka adalah hamba. Tanggalkan semuanya. Tanggalkan semua atribut. Sebagaimana hadis yang atau penggalan hadis yang kita pelajari. Kita butuh. Kita butuh. Hamba itu kebutuhan. Kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Karena masih ingat hadis kemarin? Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zala dhalika fi mulki syai'a. Ya hamba-hambaku, apabila pertama dari kalian hingga orang terakhir dari bangsa manusia dan bangsa jin, semuanya memiliki hati seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, itu enggak menambah sama sekali kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi hamba, menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang soleh, yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu kebutuhan. Kebutuhan kita. Allah mah gak butuh. Menjaga diri dari kesyirikan itu kebutuhan kita, jamaah. Bukan kebutuhan Allah. Ini yang perlu kita tanamkan terus. Mengikuti Nabi SAW itu kebutuhan kita. Bukan kebutuhan Allah atau nabinya, kebutuhan kita. Karena kalau kita nggak mengikuti Nabi SAW, kita nggak tahu gimana ibadah, dan ibadah kita salah. Maka marilah ikuti Nabi kita SAW dan terus bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau, kudwah kita, rasul kita, Sayyidina Muhammadin SAW, beserta para keluarga, para sahabat, dan seluruh orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah rahmati beliau, rahmati keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin. Kita masih berada di hadis qudsi yang panjang dalam bab mujahadah. Dan kita sudah membahas penggalan yang luar biasa yang tadi kita sempat angkat, bahwa menjadi orang yang bertakwa itu gak akan menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana menjadi orang fasik, orang yang kufur kepada Allah, orang yang durhaka itu tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan menambah kerajaan dan kekuasaannya kalau kita jadi orang baik, dan enggak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaannya kalau kita jadi orang durhaka. Semuanya kembali ke kita. Kita yang butuh. Masih ingat keterangan para ulama seperti Syekh Shalih Al-Syekh, hamba itu butuh ibadah. Hamba itu butuh ketaatan. Jadi butuh. Aku ini harus taat, ini kebutuhan gua gitu. Aku ini harus taat, ini kebutuhan aku. Hamba itu butuh untuk merendah. Jadi merendah itu kebutuhan. Jadi harusnya kita gak perlu diomel-omelin untuk jadi orang yang merendah di hadapan Allah, lalu merendah merendah hati di hadapan makhluk. Jadi gak perlu sampai, lu tuh gak boleh sombong. Karena merendah itu kebutuhan, jemaah. Dan kita gak butuh sombong. Gak butuh. Bahkan sombong itu merugikan kita. Betul. Suami itu gak perlu menindas istri. Gak butuh dia menindas istri semena-mena, zolimin istri itu gak butuh. Bahkan menzolimi semena-mena itu merusak dia. Istri itu, hadirin Allah muliakan, tidak butuh untuk melawan suami. Gak butuh dia melawan suami. Gak taat sama suami itu gak butuh. Bahkan melawan suami, gak taat sama suami itu merusak dia. Kita nih butuh ketaatan. Itu harus dicampurkan terus. Kita nih butuh ketaatan. Kita butuh ketaatan. Kita gak butuh durhaka sama orang tua. Justru durhaka kepada orang merusak kita. Kita nih butuh jadi anak yang berbakti. Jadi berbakti itu kebutuhan. Berbakti itu kebutuhan. Makanya coba sekali lagi lihat deh, gimana kehidupan orang-orang yang gak soleh itu. Orang-orang yang gak taat. Orang-orang yang gak nurut. Coba lihat rumah tangga yang dihuni oleh suami yang zalim kepada istrinya. Karena dia gak taat sama Allah. Gak sholat. Orang sholat pun bolong-bolong. Dengan istri yang suka ngelawan. Kira-kira indah gak sih kehidupan mereka itu? Ada tuh yang sakinah mawaddah warahmah. Gak ada. Berantakan rumah tangga itu. Rumah tangga berantakan. Ada sih keluarga yang dihuni oleh anak durhaka, lalu orang tua yang ego, itu hidupnya penuh ketenangan, bahagia gitu ya. Setiap berantem tuh, setiap bertengkar antara ayah dan ibu, suami dan istri, atau bertengkar antara orang tua dan anak, terus mereka menyampaikan testimoninya, aku tuh happy banget dengan kehidupan seperti ini. Kan gak ada, hadirin. Semuanya air mata, marah, aku udah gak tahan, aku mau minta cerai. Itu istri gak becus, aku ada rencana mentalak dia, kan begitu, hadirin. Jadi itu kenyataan depan mata kita. Bagi orang yang tahu kehidupan, bagi orang yang punya pengalaman hidup yang cukup, dia bisa ngelihat memang ketaatan itu kebutuhan. Sujud itu kebutuhan. Ruku itu kebutuhan. Kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Makanya, orang yang bilang, ini kok ribet banget, itu gak tahu kehidupan. Sabar itu kebutuhan, hadirin. Ridho itu kebutuhan. Ridho kebutuhan. Kita nih kalau gak ridho ketika ada musibah, berat jemaah. Tapi kalau ridho ya Allah, tenang aja tuh hati. Dan semua harus diperjuangkan, nggak bisa dengan merubah telapak tangan. Nggak sesimpel itu. Harus rujuk kepada Allah. Harus kembali kepada Rabbul Alamin. Harus sungguh-sungguh, harus berjuang. Harus belajar, gitu loh jemaah. Jadi nggak boleh lupa. Harus tanamkan kebutuhan. Karena salah satu yang merubah manusia adalah ketika paradigma berpikirnya atau ketika pola pikirnya meyakini bahwa ini kebutuhan. Kita ini kalau udah sepakat bahwa makan dan minum kebutuhan, begitu gak ada makan di rumah, kita cari keluar. Karena itu kebutuhan. Jangankan makan minum. Ketika kita tahu koneksi internet itu kebutuhan sekarang, wifi itu kebutuhan, kita setengah mati. Bahkan bisa jadi keluar. Nggak ada apa, paket habis, nggak ada uang, nggak ada wifi di rumah atau di kos-kosan atau di kontrakan, pergi ke tempat publik yang ada wifi-nya. Kenapa? Kebutuhan. Nggak mau beli apa-apa, cuma dapat wifi gratis aja. Karena dia udah meyakini itu kebutuhan. Sehari itu nggak bisa tanpa internet. Padahal bisa-bisa aja. Oh, waktu kecil kita juga gak punya internet. Ya, di era kita ya. Kalau era milenial begitu lahir udah pakai internet mungkin. Tapi kita yang anak-anak 90-an, 80-an, 70-an, kan dulu gak ada. Bisa hidup, bisa ketawa. Tuh. Masih ya, gak harus mantengin gadget. Kita masih punya galaksin. Kita masih punya main benteng. Kita masih bisa main petak umpet. Masih ingat ya, udah lama tuh kita gak dengar kalimat-kalimat itu. Galaksin, main benteng, petak umpet, petak jongkok ya, Masya Allah. Ya Allah, itu main-main. Saya udah punah kayaknya sekarang. Kecuali di tempat-tempat yang masih melestarikan. Gak pakai apa-apa. Tapi ketika hati sudah yakin bahwa internet itu kebutuhan. Gak bisa sehari tanpa internet. Oh udah. Oh, dicari kemana-mana. Itu juga, apalagi ini hadirin. Ibadahnya kebutuhan. Jadi kalau gak ada di rumah, harus dicari. Ilmu ini kebutuhan. Kajiannya kebutuhan. Mengkaji Riyadhus Shalihin misalnya, ini kebutuhan. Harus dikejar. Harus dikejar. Kalau gak, gimana kita tahu ikhlas? Gimana kita tahu sabar? Gimana kita mau tahu perjuangan? Gitu? Berantakan, kita bisa lihat lah. Orang yang gak kembali ke Allah berantakan, hidupnya berantakan, rumah tangganya berantakan, keluarganya berantakan, dirinya berantakan. Mungkin maksud berantakan bukan jadi orang miskin. Siapa bilang kalau miskin berantakan? Ada banyak kita kenal, mungkin diri kita sendiri, kita gak punya apa-apa, tapi alhamdulillah bahagia, senang, happy. Dan ada banyak orang bergelimang harta, bergelimang kemewahan, populer, sangat populer di mata publik, tapi hatinya kosong. Keluarganya tahu dia gak bahagia. Kalau dia tersenyum di hadapan masyarakat, itu hanya sandiwara belaka. Maka taatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu kebutuhan, dan durhaka itu merugikan kita. Fakta melihat dan terlihat gamblang. Itu yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala alam. Bismillah. Kita lanjutkan jamaah. Lalu Rabb kita Subhanahu Wa Ta'ala kembali berfirman dan menyampaikan, ya ibadi, wa ya hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Fasa'aluni. Wahai hamba-hambaku. Kembali Allah memanggil kita dengan hamba-hambanya. Apabila orang yang pertama dari kalian hingga orang terakhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, dari bangsa manusia dan dari bangsa jin, dari bangsa manusia dan dari bangsa jin. Mereka semua berkumpul. Mereka semua berkumpul, berdiri, lalu jadi mereka semua berkumpul di sebuah tempat. Mereka berdiri, lalu mereka berdoa kepada aku. Mereka berdoa, meminta hajat mereka, memohon. Fa'ataitu kulla insani mas'alatah. Lalu aku berikan setiap orang permintaan yang dia minta. Aku kabulkan semuanya. Semua manusia dan jin itu ketika minta, aku kabulkan semuanya. Ini semua manusia dan jin dikumpulkan dalam satu tempat. Dan semuanya minta sama Allah. Dan Allah kabulkan. Ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza dukhila bahra. Dan itu tidak akan mengurangi apa yang ada pada diriku. Tidak akan mengurangi yang ada di sisiku. Kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat lagi. Apakah mengurangi volume air di lautan tersebut? Apakah mengurangi air di lautan tersebut? Jarum kita celupkan lalu kita angkat lagi. Berkurang gak air di laut tersebut? Enggak. Nah begitu juga apabila seluruh manusia dan jin dikumpulkan dan mereka meminta, meminta, meminta, dan Allah kasih semuanya, Allah kasih semuanya. Gak ada satupun manusia yang terluput, semuanya dikasih. Dan gak ada satu jin pun yang dicuekin, semuanya dikasih. Itu gak mengurangi apa yang Allah miliki. Kecuali seperti mencelupkan jarum ke samudra atau ke lautan, lalu diangkat kembali. Allahu Akbar. Hadirin Allah muliakan. Lagi-lagi, kita disadarkan betapa sempurnanya Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa sempurnanya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa sempurnanya kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah miliki tidak ada habisnya dan tidak berkurang saat Allah memberikan permintaan dan kebutuhan hamba-hambanya. Allahu Akbar. Seluruh manusia dan jin dikumpulkan dan meminta di waktu yang sama. Allahu Akbar. Itu tidak mengurangi sama sekali. Tidak mengurangi sama sekali. Hadirin Allah muliakan. Bayangin gak sih, seluruh manusia dan jin dikumpulkan di sebuah tempat. Dari awal, dari Nabi Adam sampai orang terakhir. Kita gak usah bicara seluruh manusia dan jin dikumpulkan. Hari ini misalnya, saat ini, ada berapa manusia hadir? Salah satu universitas melakukan sebuah studi. Universitas di luar ya, bukan di Indonesia, di luar. Saya nggak tahu. Ini data yang didapatkan. Bahwa kurang lebih hari ini itu ada 7,8 miliar orang. Ada 7,8 miliar orang 7,8 miliar orang. Meminta 7,8 dikumpulkan. Ini baru manusianya, jangan lupa. Belum jinnya. Dan belum ada data tentang jin. Allah Ta'ala bisa ada data. Manusianya 7,8 miliar. Plus minus lah. Hadirin Allah muliakan. Dikumpulkan di sebuah tempat. Lalu meminta di waktu yang sama. Allahu Akbar. Saya kasih gambaran sederhana. Apabila kita ketemu dengan 5 orang. Ketemu dengan 5 orang. Kita pemimpin perusahaan ketemu sama 5 pegawai. 5 aja. Nggak usah 5 deh. 2. Ini 2 pegawai minta ketemu kita karena ada masalah. Masalahnya nggak ada kaitannya. Si A punya masalah, si B punya masalah. Lalu kita sebagai pimpinan bilang, oke, silakan sampaikan masalah kalian. Bukannya bicara satu-satu, ini 2 orang bicara berbarengan. Yang satu dia bilang dia punya masalah sama, intinya ya, masalah sama istrinya, yang satu bilang punya masalah sama ibunya. Dan minta bantuan kita untuk menyelesaikan. Tapi mereka sama-sama bicara berbarengan di waktu dan detik yang sama. Kira-kira kita pening apa enggak, jamaah? Aduh. Tunggu. Saya enggak bisa mikir kalau kan ngomong berdua sekaligus. Jangan begitu dong. Oke, Anda duluan. Oh, masalah semua. Jadi masalah sama istri. Oke, nanti saya bantu. Anda. Oh, masalah sama ibu. Oh gitu. Ya, saya kasih cuti, kamu bisa pulang ke rumah ibumu untuk nyenengin dia. Selesai. Satu-satu. Adapun 2 orang bicara sekaligus, penting kita jamaah. Itu 2 orang. Coba kalau 3 orang. 4 orang. 5 orang. Bicara sekaligus. Bisa gak kita kuasain itu forum? Padahal masalahnya simpel-simpel, gak ribet. Tapi bicara satu waktu, 5 kasus. Serentak. Satu waktu. Bingung kita. Ya Allah. Dan saking blanknya, gak ada satupun yang kita tangkap. Karena kita fokus ke 5 masalah. Lalu bagaimana dengan 7,8 miliar orang minta dalam satu waktu? Allahu Akbar. Ini angka raba-raba. Dan pasti di bawah angka sesungguhnya karena kita belum masukkan populasi bangsa jin. Itu kalau hari ini. Ada pihak yang berusaha menghitung sebenarnya jumlah manusia dari awal sampai hari ini itu ada berapa sih? Ada pihak yang menghitung, namanya PRB, itu memperkirakan manusia itu dari awal sampai hari ini 108 miliar manusia. 108 miliar manusia. Bukan saya manusia terakhir loh, dari manusia awal sampai sekarang. Perkiraan. Sampai hari ini aja. Oke, 108 miliar orang misalnya minta di waktu yang sama. Allahu Akbar. Dan Allah enggak kesulitan. Gampang. Dikasih semuanya sama. Subhanallah. Dan enggak ada yang salah. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, kata Allah SWT. Coba kita lihat lagi hadisnya. Dan aku kasih setiap orang permintaannya. Enggak ada yang ketuker. Allahu Akbar. Enggak ada yang ketuker. Kita ambil angka perkiraan 108 miliar orang minta di waktu yang sama dan kita belum hitung populasi bangsa jin dari awal. Ini baru manusia. 108 miliar minta di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Dan Allah tahu semua permintaannya. Dan enggak ada yang ketukar. Enggak ada yang ketukar. Enggak ada yang minta istri dikasih anak sama Allah. Kan bingung. Ya Allah, pasti dapat anak ya Allah. Istri aja enggak ada. Saya mintanya istri kenapa dapat anak? Kan bingung dah orang ya Allah. Saya tuh mintanya istri kenapa dikasih anak? Enggak ada yang ketukar. Dia minta istri dikasih istri. Dia minta anak dikasih anak sama Allah. Allahu Akbar. Enggak ada yang ketukar. Enggak ada yang ketukar. Fa'ataikulla insanin mas'alata. Subhanahu wa ta'ala. Itu Rabb kita jemaah. Semua dikasih sama Allah. Tidak ada yang salah. Enggak ada yang salah kirim. Kita sering dapat salah kirim. Kita pesan apa, dikirimnya apa. Loh kok saya, kok barangnya ini sih mas? Oh salah. Oke, balikin lagi saya ganti. Salah kirim. Padahal dia ngeladenin order kita. Melayani order kita ketika kita bicara, apa kita ketika kita minta tanpa ada lawan yang lain. Nggak berbarengan dengan pihak lain. Itu aja masih salah. Apalagi kalau ada tiga orderan di waktu yang sama, pening orang. Pening. Hadirin Allah muliakan. Kita tahu dirilah siapa kita dan siapa Rabb kita. 7,8 miliar hari ini dan 108 miliar. Dan itu belum bangsa jin dan belum berakhir. Hadisnya mengatakan dari awal sampai akhir. Dan hadir yang Allah muliakan. Belum lagi ini. Itu kan kita ambil hari ini 7,8 miliar orang itu kan punya bahasa yang berbeda-beda. Emangnya mereka bicara dengan bahasa yang sama gitu? Emangnya orang Indonesia ketika berdoa di sisinya ada orang Amerika ketika doa, di sampingnya orang Meksiko doa, di sampingnya lagi orang Afrika doa, emang bahasanya sama? Kalau mereka bisa bahasa Arab, kalau gak bisa. Bahasanya kan beda. Hadirin Allah muliakan. Saya mau tanya sama jamaah sekalian. Ada berapa bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia? Kita nggak bicara dunia daerah Indonesia. Jadi semua orang Indonesia dikumpulin nih di satu waktu suruh doa sama Allah. Kan mereka pakai bahasa daerah masing-masing. Ada berapa bahasa daerah? Indonesia ini punya berapa bahasa daerah? Hah, hadirin. Data dari Kemdikbud Indonesia itu punya 718 bahasa daerah. 718. Dan yang paling banyak bahasa daerahnya di Papua. Nah, kebayang itu orang Indonesia tuh enggak tahu sebanyak itu 718 bahasa. Bayangin gak sih, ada komunitas minta di waktu yang sama menggunakan 718 bahasa. Gimana cara ngertiinnya coba? Itu tadi. Kita bos, dua pegawai kita, yang satu pakai bahasa Jawa, yang satu pakai bahasa Kalimantan, bicara di waktu yang sama. La haula wala quwata illa billah. Itu dua orang. Coba kalau 10 orang, bisa gila kita ini. Gimana? Jangankan kasih permintaannya dengan tepat. 10 orang bicara dengan bahasa masing-masing. Itu baru orang Indonesia. Hadis ini dari awal sampai akhir, bukan orang Indonesia aja. Jumlah bahasa di dunia kurang lebih itu ada 7.139 bahasa. 7.139 bahasa. Hari ini kita nggak tahu bahasa yang sudah punah berapa. 7.139 bahasa digunakan di waktu yang sama, minta sama Allah, dan Allah berikan semuanya tanpa ada salah kasih. Allahu Akbar. Dan itu tidak mengurangi kekuasaan, kerajaan, kepemilikan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba renungkan hadis ini, jangan hanya baca sekilas. Renungkan. Emang manusia itu kalau doa satu bahasa doang. Ada banyak bahasa. 7.139 dan semua enggak ada masalah. Enggak ada masalah bagi Allah. Enggak ada artinya sama sekali. Subhanallah. Makanya hadis ini menunjukkan kepada kita, kata para ulama seperti Ibnu Rajab rahimahullah, pesan besarnya salah satunya adalah bagaimana kita harus banyak berdoa kepada Allah. Oh, kita punya Rabb seperti ini hadirin, yang punya kekayaan mutlak dan gak pernah merasa berat, seperti hanya jarum diangkat, gak ada dampaknya sama sekali. Lalu Anda gak berdoa sama Allah, gak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan. Makanya kan dalam hadis yang sahih dibawakan juga dalam Mundhir Targhib wa Tarhib, kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wa la qati'atur rahim." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa yang isinya bersih dari dosa atau hal yang haram. Jadi isinya bukan dosa dan bukan memutuskan tali silaturahim. Bukan memutuskan tali kekeluargaan, persaudaraan. Illa atahullahu biha ihda thalath. Kecuali Allah akan berikan. Dengan cara tiga hal. Dengan cara tiga opsi. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Allah kasih langsung. Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah simpan. Lalu Allah kasih di akhirat. Dan akhirat jauh lebih baik daripada di dunia. Wa imma an yasrifa anhum min as-su' mithlaha. Atau Allah kasih dengan cara, bukan Allah penuhi langsung permintaannya, tapi Allah ganti dengan memalingkan keburukan yang seharusnya menimpa dia atau bisa menimpa dia, dipalingkan sesuai dengan kadar permintaan. Nah, ketika para sahabat mendapatkan hadis ini hadirin, apa respon mereka? Dosa, doa kita tuh dikabulkan ya? Iya. Walaupun kita rasa mana nih? Oh, tenang. Bisa jadi itu opsi kedua atau opsi yang ketiga. Kan tiga opsi. Dikasih langsung atau disimpan untuk akhirat atau dipalingkan dari keburukan. Itu para sahabat kan antusiasnya besar ketika mengetahui fakta ini. Kata mereka, idzan nuktsir, kalau begitu kita perbanyak doa. Oh, kalau gitu banyakin doa aja, oh, pasti dikabulkan. Lalu apa respon Nabi SAW ketika para sahabat mengatakan, kalau begitu kita perbanyak doa saja. Kata Nabi SAW, Allahu akthar, Allah lebih banyak lagi mengabulkan doa-doa hambanya. Jadi sebanyak apapun doa yang kalian panjatkan, Allah punya karunia jauh lebih banyak lagi. Kekayaan Allah itu jauh lebih banyak lagi. Gak ada artinya sama Allah. Turun hujan di sini, Allahumma shayyiban nafi'ah. Semoga Allah berikan hujan yang bermanfaat dan menjaga kita semua dari musibah. Amin ya rabbal alamin. Itu poinnya jemaah sekalian, kita lanjutkan. Idza nuktir Allahu akthar. Kalau gitu kita perbanyak aja doa. Sebanyak apapun kan berdoa, kekuasaan, karunia, kekayaan Allah jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak. Enggak ada tempatnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Makanya jemaah, Nabi bersabda dalam hadis Muslim, kata Nabi, kalau kita tuh berdoa liya'zamil mas'alah, kita terus yakin, bertekad meminta doa tersebut, waliyu'adzimur rabbah, besarkan harapan, fa'innallaha la yata'adhamuhu syai', karena gak ada yang besar bagi Allah, gak ada yang berat bagi Allah. Kalau gitu kenapa kita gak yakin ketika berdoa? Kenapa kita ragu-ragu? Gak ada yang besar bagi Allah, gak ada yang berat bagi Allah. Fa'innallaha la yata'adhamuhu syai', gak ada yang berat bagi Allah. Semua mudah. Jangankan Anda berdoa, iya kan, hari ini ketika kita berdoa, kita gak usah jauh-jauh, ada banyak orang ketika berdoa nengok ke samping, istrinya lagi tidur, nengok ke samping, suaminya lagi tidur, habis doa cek kamar anak-anak, anak-anak lagi tidur. Jadi ketika dia berdoa, dia berdoa di waktu dimana gak semua manusia berdoa. Sedangkan hadis ini Allah jelaskan, kalau semuanya berdoa, jangankan kalian, semua manusia dan jin di waktu yang sama dan meminta dengan bahasa yang berbeda-beda, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali jarum dicelupkan. Apalagi pas doa ada jutaan orang lagi tidur, pas kita berdoa ada jutaan orang lagi beraktivitas. Ada yang lari pagi, ada yang jalan, ada yang makan nasi uduk. Kan gitu, kalau kita doa misalnya jam kita berdoa jam 6:30, kita doa nih. Pas jam 6:30 itu kan ada yang naik motor, ada suara motor, ada orang parkir, ada yang naik mobil, ada yang lari pagi, ada yang jalan, ada yang makan lontong sayur, ada yang nasi uduk, ada yang nasi kuning. Ya apalagi kondisi seperti itu. Kita ragu. Lu gimana nih? Didengar gak ya? Kan, kata Nabi, kuatkan keyakinan dan harapan. Karena gak ada yang besar bagi Allah. Hadirin yang Allah muliakan. Makanya dalam sebuah riwayat Israiliyat, ini dibawakan Ibnu Rajab al-Hanbal rahimahullah dalam Jami'ul Ulum. Dan sebagaimana tadi yang sempat kita jelaskan, hadithu an bani Israel wala haraj, sampaikan aja Israiliyat, gak ada masalah. Israel itu riwayat dari bani Israel, wala haraj, gak ada masalah, kata Nabi. Tapi la nusaddiqu wala nukadzdzibu, tapi kita tidak langsung benarkan atau kita tidak pastikan ini benar validitasnya, benar, atau kita dustakan. Jadi sebagai apa boleh diceritakan, tapi tidak dipastikan ini benar atau tidak dipastikan ini salah. Dalam Israiliyat, Allah tuh berfirman, ayu ammalu ghairi bisyada'ili wa syada'ilu biyadi. Apakah hambaku berharap kepada selainku ketika mereka sedang susah? Mereka sedang mendapatkan musibah. Sedangkan kesulitan dan musibah itu berasal dariku dan ada di tanganku. Wa anal hayyul qayyum, dan aku zat yang maha hidup dan yang maha mengatur segala sesuatu. Wa yurja ghairi, lalu dia berharap kepada selainku. Jadi dalam riwayat ini, apakah hamba aku berharap kepada selainku ketika lagi susah, ketika lagi sulit, ketika lagi ada musibah, sedangkan semua kesulitan itu berada di tanganku. Itu kan semua takdir Allah. Dan aku adalah yang maha hidup, yang maha mengatur. Kenapa berharap kepada selainku? Kalau dalam penggalan riwayat tersebut, abakhilun ana fayubakhiluni abdi, abakhilun ana fayubakhiluni abdi. Apakah aku pelit ya? Sehingga hambaku tuh gak total dalam berdoa, pelit dalam berdoa. Doa aku gak banyak, doa cuma semenit, dua menit. Emangnya Rabb kita pelit? Kenapa gak totalitas berdoa? Kenapa gak minta sebanyak-banyaknya? Allah al-Ghani, Allah al-Karim. Alaysa dunia wal-akhirah wal-kar wal-fadhu kulluhu li? Bukankah dunia dan akhirat? Bukankah kedermawanan dan segala sifat-sifat baik itu semuanya milikku? Fama yamna'ul mu'ammilin an yu'ammiluni. Apa yang mencegah hamba-hambaku untuk berharap kepada diriku? Jadi apa yang mencegah hamba-hambaku untuk berharap kepada diriku, untuk berdoa kepada aku? Kenapa kepada selainku? Kenapa minta ke A, minta ke B, minta ke C, WA ke A, minta ke WA ke B, WA ke C, hubungi si A, hubungi si B, hubungi si C. Tapi dia gak doa sama Allah. Kok pelit? Kok sama dua hitung-hitungan gitu loh? Gak minta sama Allah. Kalau doa cuma sebentar. Ada orang doa cuma 10 menit, kalau ditanya, kok cuma 10 menit mas? Bingung mau doa apa lagi? Allahu Akbar, bingung mau doa apa lagi? Masalahnya cuma 10 menit. Ada minta semuanya, sebagaimana sudah kita jelaskan. Para ulama kelas itu minta garam kepada Allah. Minta garam. Minta makan kepada Allah. Siapa yang kita sudah mengamalkan itu? Fastat imuni. Mintalah makanan kepada diriku. Mintalah pakaian kepada diriku. Katalah, emangnya aku pelit ya? Kenapa mereka hitung-hitungan sih dalam berdoa? Kenapa mereka gak banyak berdoa? Kenapa mereka cepat-cepat ketika doa? Kalau kita ketemu orang pelit, kalau kita ada orang mau minta sesuatu ke orang pelit gitu, kita bilang, udah jangan minta sama dia, percuma gak dikasih, gitu loh, kan gitu ya. Udah jangan minta banyak, udah gak usah banyak-banyak ngobrol sama dia, gak ada gunanya, dia tuh pelit. Kamu berharap sama dia tuh gak bisa, dia pelit. Udah jangan sama dia, sama si aja, dia dermawan, kan gitu. Oh, ketemu orang dermawan, kita bicara panjang lebar tentang hajat-hajat kita dan urusan kita selama sejam, dua jam. Sedangkan sama Allah, hanya 5 menit, hanya 10 menit. Lalu apa yang mencegah hambaku dalam untuk berharap kepada diriku? Lau jama'tu ahlas samawati wal ard, tsumma a'taitu kulla wahidin minhum ma a'taitu jami'. Wa ballagtu kulla wahidin minhum amala, lam yanqudh dhalika min mulki udhu dharra. Nah, ini sama. Maknanya sama dengan hadis qudsi yang sedang kita bahas. Kalau aku kumpulkan seluruh penduduk langit dan bumi, lalu aku berikan setiap mereka seperti aku berikan kepada semua mereka, artinya aku berikan semua permintaan-permintaan mereka. Setiap orang aku kasih, gak ada yang terluput, gak ada yang miss, gak ada yang terlewat. Itu tidak mengurangi kekuasaanku sebesar dzarrah sekalipun. Jadi, riwayat Israiliyat ini maknanya sama dengan hadis qudsi kita. Riwayat ini dikeluarkan Abu Nuaim dalam Hilya dan Baihaqi dalam Syu'abil Iman, dari ucapan Yazid bin Harun. Yazid bin Harun menukilkan dari Bani Israel atau kutub-kutub mereka. Jadi dalam loh, abakhirun ana fayubakhiruni. Emangnya aku pelit ya? sehingga mereka tuh gak minta lama, gak minta banyak, minta cuma sebentar, minta cuma sedikit. Tapi kalau bicara sama makhluk, hubungi makhluk, melobi makhluk, dihubungi koleganya di A, di B, di C, di tempat-tempat strategis, ngobrol bisa berjam-jam. Ngobrol bisa berjam-jam. Nemenin mereka dinner, nemenin mereka makan siang, lama. Nemenin mereka main golf 4-5 jam, dalam mereka menggolkan hajatnya. Ada bisa tuh. Nemenin orang-orang kayak gitu lama-lama. Tapi begitu sholat, 3 menit, 4 menit. Subhanallah. Emang kita tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, jemaah. Makanya hidup kita gak berkah. Hidup kita gak berkah. Karena kita meremehkan Rabbul Alamin. Maqadarullah haqqa qadari. Mereka tidak mengagungkan Allah sesuai dengan kadarnya. Maka ini yang perlu kita camkan. Mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Gak ada yang sulit bagi Allah. Gak ada yang sulit bagi Rabbul Alamin. Kita yang meremehkan. Makanya ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Marilah mulai sekarang perbanyak minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Idza nuksir Allahu akthar. Kalau begitu kita perbanyak. Kata Nabi, Allah lebih banyak lagi. Mau sebanyak apapun kamu minta, karunia Allah jauh lebih banyak. Karunia Allah jauh lebih banyak. Bukan dekat Allah, tapi karunianya, kekayaannya. Seperti mencelupkan jarum ke dalam lautan atau samudra. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Waktu telah habis, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita semakin mengerti, memahami, merasapi betapa agungnya Allah Jalla wa'ala. Betapa kayanya Allah Subhanahu wa Taala. Betapa besarnya kerajaan Allah Subhanahu wa Taala. Sifat-sifat yang sempurna. Maka jangan hitung-hitungan. Dan jangan pelit dalam berdoa. Jangan pelit dalam berdoa. Doa itu gratis sendiri. Kita untuk ketemu manusia itu harus bayar, harus modal. Kita yang entertain dia, kita yang ini, biar apa? Biar dia penuhi hajat kita. Jadi kita harus keluar duit dulu. Allah gak butuh gitu. Allah as-samad gak butuh. Tugas kita cukup mengemis, merendah, sujud. Tapi itu gak kita lakukan. Karena manusia zaluman jahula. Manusia itu zalim yang minta ampun. Dan bodohnya luar biasa. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga kita bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang berdoa dan selalu meminta kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna wa nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.